Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di majlis ini dalam rangka untuk at-tafaqquh fid-din, mendalami dan mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih pada pembahasan surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-143. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-144. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit, seringnya engkau menengadah ke langit. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَوْهَا, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke arah kiblat yang engkau sukai, yang engkau ridhoi, yaitu Ka'bah. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, maka palingkanlah, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada, di lautan, di daratan, hendaklah kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah, yaitu di dalam salat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu al-Yahud dan An-Nasara, sungguh mereka itu tahu, mengerti, faham bahwasannya arah kiblat ke arah Ka'bah, ya, solat menghadap ke arah Ka'bah, Itu dirubahnya kiblat Baitul Maqdis menjadi ke arah Ka'bah. Ini adalah al-haqqu min rabbihim. Ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Karena Allah telah menyebutkannya dalam Taurat, dalam Injil. Allah telah menyebutkannya sehingga ahlul kitab ini tahu, faham, ngerti bahwasanya benar. Kiblat itu adalah na'am ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dan menjaga perbuatan mereka, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan mereka. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah yaqulu Allahu li nabiyhi sallallahu ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, itu Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit, sering menengadah ke langit. Ai kasratu taraddudihi fi jami'i jihatihi, yaitu banyaknya beliau berbolak-balik di seluruh arahnya. Sering menengadahkan wajahnya ke langit. Dalam rangka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berbolak-balik wajahnya ke langit. Syauqan wa intidharan linuzulil wahyi biistiqbalil Ka'bah. Karena rindu dan dalam rangka menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang istiqbalul qiblah, menghadap ke arah Ka'bah, biistiqbalil Ka'bah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am berharap dan rindu dan menunggu turunnya wahyu, perintah dari Allah untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Dan ini pun dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang ketika berdoa menengadahkan atau memandang langit atau melihat langit. Boleh jika itu di luar sholat. Adapun di dalam sholat telah datang larangan secara khusus, larangan menghadapkan atau mengarahkan pandangan ke langit ketika sholat. Adapun di luar sholat boleh berdoa sambil melihat ke langit atau menengadahkan arahnya ke atas. Dan ini pun menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hissama istawa ala arsyih. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Inilah akidah yang benar. Bukan di mana-mana. Sehingga keliru dan tersesat dari akidah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat beliau yang memukul budak perempuannya, kemudian menyesal dan meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang budak ini. Kemudian dia ingin membebaskan budak ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si budak ini. Apa pertanyaan yang beliau sampaikan kepada si budak? Beliau bertanya, "Aynallah?" Di mana Allah? Ini akidah-akidah yang sangat mendasar, pokok-pokok yang mendasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aynallah? Di mana Allah?" Maka si budak ini menjawab, "Allahu fis sama." Allah di atas langit. "Waman ana?" Dan siapa saya? Kata Rasulullah. Maka si budak ini menjawab, "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Setelah menjawab benarnya, setelah mendengar jawaban yang benar dari si budak ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Sekarang silakan bebaskan, merdekakan budak perempuan ini karena sesungguhnya dia adalah mukminah. Seorang wanita yang beriman. Baik. Sehingga cukup ya membantah mereka yang berpendapat Allah di mana-mana dengan hadis ini. Pertanyaan Rasulullah kepada budak, "Aynallah? Di mana Allah?" Kemudian budak ini menjawab, "Allah fis sama, Allah di atas langit." Dalilnya banyak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsnya dan ars Allah itu di atas langit. Ya. Nah, di atas langit ada air dan di atas air ada arsh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Bagaimana bentuknya kita gak tahu. Ya, karena itu perkara yang gaib. Tapi kita mengimani ini karena disebutkan dalam Al-Quran. Dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sujud kita berzikir atau berdoa, "Subhana rabbiyal a'la." Maha suci Allah yang maha a'la, yang maha tinggi. Bukan subhana rabbiyal asfal. Maha suci Allah yang maha, maha suci Allah yang di bawah, bukan. Tapi yang maha tinggi. Dan dalil-dalil yang banyak yang lainnya. Ini akidah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fis sama. Adapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna allaha ma'as sabirin," sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Nah, bersama ini seperti apa? Ya. Jangan dibayangkan kebersamaan seperti kebersamaan makhluk dengan makhluk. Ya. Tetapi di sini adalah na'am ma'iyah al-ilm, ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, kondisi orang-orang yang sabar tersebut, ya, dan menolong, ya, serta membantu, ya, mendukung orang-orang yang na'am bersabar tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya. Allah subhanahu wa ta'ala membantunya. Dan seterusnya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah di mana-mana. meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui semua perkara. Bahkan seekor semut yang hitam legam yang berada di atas batu yang hitam di tengah malam gelap gulita, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajahnya ke langit karena rindu dan menunggu turunnya wahyu, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadap ke arah Ka'bah, yaitu merubah kiblat dari yang awalnya kiblat menghadap ke Baitul Maqdis, dirubah menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajhika qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu. Wajah Allah sebutkan di sini, wajah Allah tidak menyebutkan penglihatanmu, pandanganmu. Kamu sering mengarahkan pandanganmu ke langit, tetapi Allah mengatakan kamu sering menengadahkan wajahmu ke langit. Walam yakul basarak au basarik, Allah tidak berfirman naam pandanganmu atau penglihatanmu. Liziyadat ihtimamihi, kenapa Allah mengatakan wajahmu, yaitu kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit, sering menengadahkan wajahnya ke langit. Allah tidak mengatakan sering menengadahkan pandanganmu ke langit. Liziyadatihtimamihi, ini dalam rangka untuk menunjukkan semakin perhatiannya terhadap urusan ini. Walianna taqlibal wajhi mustalzimun litaqlibil basar, dan karena berbolak-baliknya wajah, wajah menghadap ke atas misalkan, ke bawah atau ke kanan, ke kiri, ini mustalzimun litaqlibil basar, ini mengharuskan juga berbolak-baliknya penglihatan. Ketika seorang menghadap ke kanan, otomatis penglihatannya ke kanan matanya, atau menghadapnya ke kiri, matanya ikut ke kiri, atau ke atas, maka matanya ikut menghadap ke atas. Baik, sehingga gak ada iskal, kenapa Allah mengatakan wajahmu bukan pandanganmu. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, falanuwalliyannak ay nuwajjihuka liwilayatina iyyak, makna falanuwalliyannaka ay maknanya adalah nuwajjihuka, kami akan mengarahkan engkau atau memalingkan engkau liwilayatina iyyak, karena kami menguasai atau berkuasa atas dirimu, maka kami akan memalingkan engkau atau mengarahkan engkau kiblatan tardoha, ke arah kiblat yang engkau sukai, yang engkau ridhoi wahai Muhammad. Aitu hibbuha, makna tardoha aitu hibbuha, kiblat yang engkau sukai. Wahyal Ka'bah, yaitu kiblat al-Ka'bah. Wa fi hadza bayanun li fadlihi wa syarafihi sallallahu ala alihi wasallam. Maka dalam hal ini atau dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang kemuliaan beliau sallallahu ala alihi wasallam, haitsu innallaha ta'ala yusari'u fi ridah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersegera mengabulkan ya, atau memberikan apa yang beliau sukai, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukai, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap ya, agar kiblat ketika sholat itu menghadapnya ke Ka'bah, ya, bukan ke Baitul Maqdis, ya, tetapi ke Ka'bah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berharap dan rindu untuk itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersegera ya, mengabulkan apa yang diharapkan, apa yang dirindukan ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tentang keutamaan beliau ya, dan kemuliaan beliau. Di mana apa yang beliau sukai, apa yang beliau inginkan, yaitu menghadap ke arah kiblat, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Naam, dengan cepat ya. Yusari'u fi ridah. Allah bersegera ya, untuk memberikan apa yang diinginkan atau diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat. Tsumma saraha lana bistiqbaliha faqal. Kemudian saraha lahu bistiqbaliha faqal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke arah kiblat ketika salat. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka palingkanlah wajahmu, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, nah, yaitu ketika sholat. Nah, wal wajah, ya, wajah di sini maknanya adalah ma'akbala min badanil insan. Wajah itu adalah bagian terdepan, ya, dari badan manusia. Nah, bagian terdepan dari badan manusia ini wajah. Ya. Sehingga Allah katakan fawalli wajhaka. Maka palingkanlah wajahmu. Ya. Bagian depan badanmu. Ya. Syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Ketika sholat. Wahai tsumma kuntum, dan dimanapun kalian berada. Ai min barrin wa bahrin, baik itu di daratan atau di lautan. Wa syarqin wa gharbin, baik itu sedang di darat atau kalian sedang berada di apa? Kalian sedang berada di timur atau kalian sedang berada di barat. Janubin wa shimalin, atau kalian sedang berada di utara, janub, atau sedang berada di shimal, di selatan. Dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatarah. Ya. Maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah Ka'bah. Ya. Ai jihatahu, yaitu ke arahnya. Fafiha ishtiratu istiqbalil qiblah lis salawati kulliha. Maka dalam ayat ini terdapat pensyaratan menghadap ke arah kiblat ya, di dalam seluruh sholat. Artinya di antara syarat-syarat sahnya sholat ya, adalah menghadap ke arah kiblat. Fardhiha wa nafliha, baik dalam sholat wajib ataupun dalam sholat-sholat sunnah. Ya. Bahwasannya di antara syarat sahnya sholat, baik dalam sholat wajib atau sholat sunnah, adalah menghadap ke arah kiblat. Nah, dalilnya ini. Fawallu wujuhakum syatrah, syatrah wa haitsuma kuntum. Fawallu wujuhakum syatarah. Nah. Menghadap ke arah kiblat adalah salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya sholat. Illa fi halatain, kecuali dalam dua kondisi. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu dalam kitab fikih. Kecuali dalam dua kondisi, apa itu? Maning dahul jawab. Siapa yang punya jawabannya? Kecuali dalam dua kondisi. Nah. Hah? Eh? Safar dalam perjalanan. Kondisi tidak tahu arah sama sekali. Nah. Hah? Hah? Dalam ruangan. Di atas kendaraan. Baik. Hadir. Ketika di atas kendaraan dan ketika perang. Nah. Baik. Menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya sholat kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau cuma di atas kendaraan masih samar. Sholat sunnah di atas kendaraan. Nah. Dan sholat sunnah di atas kendaraan, nah, biasanya dilakukan ketika safar. Ketika safar. Adapun ketika tidak safar, ya, nah, jangan sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, ya, ketika safar, sholat sunnah di atas kendaraan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah di sini mencakup sholat witir, ya, sholat duha, ya, dan lain-lain dari sholat-sholat sunnah. Boleh seseorang sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Dan disunahkan, disunahkan untuk menghadapkan atau disunahkan untuk menghadap kiblat terlebih dahulu ketika takbir, ya. Ketika Allahu Akbar menghadap ke kiblat, ya. Kemudian setelah itu menghadap ke arah mana saja. Ini hukumnya sunnah, nah, bukan syarat sahnya sholat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, syiddatul khauf. Ketika kondisinya genting, ya, genting, genting di sini bentuknya macam-macam, ya. Baik dalam kondisi perang misalkan, ya, sehingga dia melakukan sholatul khauf, ya. Sholat khauf tergantung arah musuh di mana, ya. Nah, tergantung arah musuh di mana. Maka dia sholat menghadap ke arah musuh tersebut, ya. Supaya ketika musuh datang tahu, nah. Ya. Tapi kalau membelakangi arah musuh, ya repot, nah. Sehingga boleh dalam situasi genting seperti ini, baik ketika perang atau yang lainnya, nah. Taib. Adapun selain itu, ya, maka tidak boleh secara sengaja, nah, menghadap ke arah selain kiblat, ya, di dalam sholatnya. Kemudian qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah wa annahu idza amkana istiqbala wa annahu idza amkana istiqbalu 'ainiha, dan bahwasannya wajib untuk menghadap ke zat Ka'bah, ke zat Ka'bah pas apabila dia melihatnya. Misalkan orang-orang yang ada di Masjidil Haram, dia tahu melihat, oh itu Ka'bah, terlihat. Maka dia wajib menghadap ke arah zat Ka'bah. Wa illa, kalau tidak melihat, kayak kita di sini, kita melihat enggak? Enggak lihat. Nah, maka fayakfi syatruha wajihatuha, maka cukup arahnya saja. Kiblat di arah mana? Oh, di arah barat sana. Berarti kita kalau sholat menghadap ke arah barat. Nah, ke arah di mana Ka'bah berada. Arahnya. Nah, baik. Walaupun mungkin kalau dicek, wah ternyata na'am agak miring dikit atau ya serong dikit ya. Nah, tapi siapa yang mau ngecek? Baik. Al-muhim arahnya. Arahnya ke arah di mana Ka'bah berada. Bagi yang tidak melihat Ka'bah. Wa anna al-iltifata bil badan mubtilun lis-shalah. Kemudian dan sesungguhnya membalikkan badan, berpaling dari kiblat, ketika sholat badannya dipalingkan ke arah yang lain, tanpa ada na'am alasan. Mubtilun lis-shalah, maka ini membatalkan sholat. Karena syarat sahnya sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Li'anna al-amra bisyai' nahyun 'an diddih. Kenapa membatalkan sholat? Karena perintah terhadap sesuatu itu otomatis adalah merupakan larangan dari yang sebaliknya. Ketika ada perintah sholat menghadap ke arah Ka'bah, berarti dilarang. Nah, atau tidak boleh sholat menghadap ke arah selain kiblat. Nah, dan karena menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya sholat, ya, kecuali dalam dua kondisi tadi, ya. Maka ketika seseorang memalingkan badannya atau menghadapkan badannya ke arah yang lain, ini akan membatalkan sholatnya. Sholatnya batal. Dan dia harus mengulang dari awal. Kemudian walamma dzakara ta'ala fi ma taqaddam al-mu'taridina 'ala dzalika min ahli al-kitabi wa ghairihim. Maka ketika Allah telah menyebutkan, sebagaimana telah berlalu dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah telah menyebutkan al-mu'taridin ala dzalik min ahlil kitab wa ghairihim. Allah telah menyebutkan orang-orang yang memprotes perpindahan kiblat ke Baitul Maqdis, na'am, kemudian dipindah ke Ka'bah, ke arah Ka'bah. Allah, ketika Allah telah menyebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya tentang orang-orang yang protes terhadap perubahan tersebut, ya, dari kalangan ahlul kitab dan yang selain mereka yang protes dengan perubahan kiblat, ya, wa dzakara jawabahum, dan Allah telah menyebutkan jawaban, ya, tentang perubahan tersebut kepada mereka, ya, dzakarahuna, maka dalam ayat ini, dalam ayat yang sekarang sedang kita bahas, Allah menyebutkan anna ahlal kitab wal ilmi minhum, bahwasannya ahlul kitab al-Yahudi ataupun Nasrani, ya, wal ilmi minhum, dan ahlul ilmi dari kalangan mereka, ya, baik ahlul ilmi dari kalangan Yahud atau dari kalangan Nasara, ya'lamuna annaka fi dzalika ala haqqin wa amrin. Mereka tahu, mengerti bahwasannya engkau wahai Muhammad di dalam masalah ini, yaitu di dalam perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, engkau ya Muhammad berada di atas kebenaran dan perintah. Jadi mereka tahu. Ahlul kitab itu tahu, Yahudi, Nasrani tahu, faham, mengerti bahwasannya Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal perubahan kiblat itu berada di atas kebenaran. Kenapa? Lima yajidunahu fi kutubihim, karena mereka ahlul kitab telah mendapati penjelasan ini dalam kitab-kitab mereka. Dalam Taurat disebutkan demikian, dalam Injil juga disebutkan demikian, ya. Nah, bahwasanya kiblat kaum muslimin adalah ke arah Ka'bah. Sehingga mereka tahu, faham benar, ya, dengan kebenaran yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayataridun 'inadan wa baghyan. Sehingga bentuk protesnya mereka itu na'am adalah inadan wa baghyan, karena penentangan. Penentangan karena menentang, wa baghyan dan juga karena na'am kedengkian yang ada pada mereka. Ya, mereka sangat dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Nah, sehingga walaupun tahu yang benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pun menunjukkan bahwasanya sekedar keyakinan dalam hati tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Nah, Yahud tahu. Kalangan ahlul ilmi dari mereka tahu, faham tentang benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi enggan karena tadi kedengkian. Nah, dan juga karena penentangan. Nah, sehingga mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kanu ya'lamuna bi khata'ihim fala tubalu bidzalik. Maka apabila kaum muslimin, baik, afwan, apabila mereka ahlul kitab Yahud ataupun Nasara, mereka tahu dengan kesalahan mereka, fala tubalu bidzalik, maka kalian wahai kaum muslimin jangan peduli dengan protesnya mereka. Dan jangan peduli dengan ucapan mereka yang memprotes perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Maka ketika mereka protes, alur kita protes, jangan peduli. Kenapa? Karena mereka pun tahu bahwasannya yang benar itu adalah na'am menghadap ke arah Ka'bah. Bahwasannya kiblat dirubah menghadap ke arah Ka'bah. Dan itu ada pada kitab mereka. Dan bahwasannya mereka gak mau mengikuti itu adalah kesalahan. Maka ketika mereka faham dan mengerti bahwasannya mereka salah, ya, maka jangan peduli dengan protes-protesnya mereka. Jangan peduli dengan ucapan-ucapan mereka, buang-buang waktu. Fainal insan innama yughimmuhu i'tiradu man i'tarada alaihi. Karena sesungguhnya seseorang dia akan menjadi sedih atau dibuat sedih dengan protesnya orang-orang yang protes kepadanya. Idza kana al-amru mustabihan, apabila urusannya masih samar, masih 50-50. Ya. Nah, mungkin yang benar adalah yang diprotes atau yang benar adalah yang memprotes. Nah, kalau masih samar, masih 50-50, ya. Maka ketika seseorang diprotes akan semakin menyebabkan dia sedih, ya. Nah, sempit. Wa kana mumkinan an yakuna ma'ahu shawab, dan mungkin saja kebenaran berada pada orang yang memprotes. Nah, jadi masih samar. Tapi kondisi ini, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah ini bukan sesuatu yang samar. Ya. Bukan sesuatu yang masih mungkin ahlul kitab yang benar atau kaum muslimin yang benar atau Rasulullah yang benar, tidak seperti ini, tetapi apa? Mutlak kebenaran itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan kiblat ini pun ada dalam kitab-kitab mereka ahlul kitab, baik Taurat ataupun Injil. Nah, sehingga urusannya jelas, bukan mustabih, bukan yang samar. Nah, sehingga naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersedih dengan protesnya mereka orang-orang Yahud atau Nasara atau yang lainnya. Fa amma idza tayaqqana anna as-shawab wal haqq ma'al mu'tarad alaihi wa anna al-mu'tarid mu'anid arifun bi butlani qawli fa innahu la mahalla li mubala. Adapun apabila kebenaran itu jelas bersama orang-orang yang diprotes, seperti dalam kondisi ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diprotes oleh ahlul kitab. Adapun apabila kebenaran itu jelas berada pada orang yang diprotes, ya, dan bahwasanya orang yang memprotes itu adalah mu'anid, penentang, ya, arifun bibutlani qauli, yang dia sendiri tahu ucapan dia itu salah. Seperti Yahudi atau Nasrani tahu ucapannya salah karena dalam kitab Taurat atau Injil disebutkan itu. Ya. Maka kalau kondisi seperti ini fa innahu la mahala li mubala, maka na'am jangan memberikan kesempatan untuk na'am peduli dengan ucapan mereka. Ya. Artinya sudah jangan diperdulikan ucapan mereka dan protesnya mereka. Nah, karena ini urusannya sudah jelas. Kebenaran bersama orang yang diprotes. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang memprotes yaitu ahlul kitab, na'am, mereka tahu bahwasannya kebenaran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yantadiru bil mu'tarad au bil mu'tarid al-uqubata ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Maka jangan pedulikan ucapan mereka, ya, para orang-orang atau ahlul kitab yang memprotes. Bal, na'am, akan tetapi yang tadir, ya, yang diprotes ini menunggu. Nah, menunggu al-uqubah, hukuman yang akan Allah jatuhkan kepada al-mu'tarid, orang-orang yang memprotes, baik hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat nanti. Nah, tinggal menunggu hukuman balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang yang memprotes kebenaran. Falihadza qala ta'ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Allah tahu, Allah faham. Allah mengerti. Bal yahfadu alaihim a'malahum, bahkan Allah menjaga amalan-amalan mereka, mengawasi amalan mereka, perbuatan mereka. Wa yujazihim alaiha, dan Allah akan membalasnya nanti, ya, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa fiha wa'idun lil mu'taridin, dan dalam ayat ini terdapat ancaman bagi al-mu'taridin, orang-orang yang memprotes dari kalangan ahlul kitab dan Nasara, Yahud dan Nasara dari kalangan ahlul kitab yang mereka memprotes perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Terdapat ancaman yang keras bagi mereka. Itu Allah akan membalas perbuatan mereka. Wa tasliyatun lil mu'minin, wa tasliyatun lil mu'minin, dan dalam ayat ini terdapat tasliyah, hiburan bagi kaum mukminin. Kaum mukminin jangan sedih, ya. Nah, ketika diprotes oleh ahlul kitab. Kenapa? Karena na'am protesnya mereka itu adalah karena na'am kebencian dan penentangan dan kedengkian. Nah, bukan protes yang ilmiah, ya. Tapi karena kedengkian dan na'am penentangan. Nah. Dan mereka sendiri tahu bahwasanya kebenaran bersama kaum muslimin. Tayyib, selesai penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-144 dari surat Al-Baqarah. Nah. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.